Apakah kau rasa apa yang aku rasa selama ini menjepit naluri? Bukankah kita bebaskan gairah semu yang membakar jiwa? Jangan salahkan aku bila ku katakan semua hanya mungilku kepadamu. Karena bila ku simpan menyisakan otakku di saat di sekitarmu seluruhmu. Mungkinkah juga kau rasa apa yang aku rasa selama ini menjepit naluri? Mungkinkah kita bebaskan gairah semu yang membakar jiwa untuk sekali saja? Janggal tak biasa, tidak boleh terjadi. Karena aku pun tahu apa dan siapa kamu, siapa dia. Mungkinkah juga kau rasa apa yang aku rasa selama ini menjepit naluri? Mungkinkah kita bebaskan gairah semu yang membakar jiwa? Mungkinkah juga kau rasa apa yang aku rasa selama ini menjepit naluri? Kita bebaskan gairah semu yang membakar jiwa. Sentuhan gairah tak biasa buka pintu sesekali. Mari kita lupakan apa dan siapa kita, siapa dia. Mungkinkah juga kau rasa apa yang aku rasa selama ini menjepit naluri? Mungkinkah kita bebaskan gairah semu yang membakar jiwa? Mungkinkah juga kau rasa apa yang aku rasa selama ini menjepit naluri? Mungkinkah kita bebaskan gairah semu yang membakar jiwa untuk sekali saja?